نظامي لتذكرتي عن المبتدأ بالقدر. قال أم العملية نسوق بدان مبتدأ بالقدر. وتسمى أنه سخاء. ونواسخ المبتدأ وهي وتسمى نواسخ ونواسخ المبتدأ disebut nawasikh atau nawasikh ibtida'. Huya thalathatu anwa'i. Al-awwalu ma yarfa'u al-mubtada'a wa yansibu al-khabara. Wa huwa kana wa akhawatuha wa al-huruful mushabbahatu bi laysa wa af'alu muqarrabah. Wa thani ma yansibu al-mubtada'a wa yarfa'u al-khabara. Wa huwa inna wa akhawatuha wa la alafi nabil jinsi. Wakal itu mayat sifun mubtada awal khabar jami'an bangunanna wa akhawatuha. Ambil yang masuk pada mubtada dan khabar disebut nawasikh atau disebut nawasikh ibtida'. Dan dia salah satu anwa' ada tiga macam. Yang pertama, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wawakana, ribukana, wakawatuha dan saudara-saudaranya. Dan semua saudarakan adalah fi'il. Walhuruf al-masyabah itu dan huruf yang menyerupai laisa. Wa'amalul muqarabah dan fi'il yang menunjukkan makna dekat atau hampir. Kemudian yang kedua adalah yang menasabkan mubtada dan merupakan khabar. Bahwa inna wakawatuha itu inna dan saudara-saudaranya. Semua saudara inna adalah harf. Wa allati lam nafil jinsi dan la yang menafikan jenis. Dan yang ketiga adalah mayasibul mubtada'a yang masukkan mubtada' dan khabar jami'an sekaligus. Wa madana ibu dana dan saudara-saudaranya. Dan semuanya adalah fi'il. Jika sana dan saudara-saudaranya merofakkan mubtada dan berubah nama menjadi isim kana, dan saudara-saudaranya dan merofakkan khabar dan nama menjadi khabar kana, maka inna dan saudara-saudaranya itu merofakkan mubtada dan disebut dengan isim inna, dan merofakkan khabar dan khabar disebut dengan khabar inna. Sedangkan yang ketiga, merofakkan mubtada dan khabar dengan status maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani. Fa'amma kana wa akhwatuha fa'innaha tahfa'ul mubtada'a tashbihan bil fa'ili. Wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara tashbihan bil maf'uli. Wa yusamma khabaruha. Adapun kana dan saudara-saudaranya dan semuanya adalah fi'il. Fa'inaha maka kana dan saudara-saudaranya itu merupakan mubtada. Karena diserupakan dengan fa'il dan disebut isim kana. Dan nasabkan khabar diserupakan dengan maf'ul dan disebut khabar kana. Wa hadhihi al-af'al 'ala thalathati aqsamin. Ahaduha mayak meluhat dalam amarat Bilmari syaktin. Wawakana kamsa asbaha asha lillah kata sara walaysa. Nahwa kalamwa kufura rahimah. Asbahtum binikmati ikhwana. Laysa sara'a dalla wajuhu musbadda. Dan fil-filnya ada tiga macam. Yang pertama, amal dan amal ini yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khabar milai syartin tanpa syarat. Itu karena hamsa asbaha dan seterusnya sampai ke laisa. Contohnya karena Allah ghafurur rahimah. karena pada asalnya menunjukkan bersifat yang mubtada dengan khobar di waktu lampau. Akan tetapi terkadang tidak demikian, terkadang tidak terkait dengan waktu, semacam karena yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang kemudian Allah di rumah pengampun sekarang tidak. Akan tetapi di sini tidak berkaitan dengan waktu, dari makna juga bersifatnya mubtada dengan khobar, bersifat diisyaratkan dengan khobar kanan dan tidak dikaitkan dengan waktu, meskipun asalnya adalah bersifatnya diisyaratkan dengan khobar kanan di masa lampau. Itu asal maknanya. Fa'asbah tu bi'ni'mati ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat disebabkan nikmat Allah bersaudara. Maka menjadi orang yang bersaudara adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak boleh dirusak. Ini biasanya rusak dengan ulang bisa kita. Asbahtum di sini maknanya tidaklah menunjukkan makna pagi. Asbahnya di sini bima'an sorok. Asbah itu bisa menunjukkan makna yang berkaitan dengan pagi, bersifat yang mungkin ada dalam khobar di waktu pagi, bersifat yang disiapkan dengan khobar di waktu pagi, namun terkadang beramal dengan amal nyata dan maknanya adalah sorok. Asbah itu di sini maknanya fasirdum, jadilah kalian dengan sebab iman Allah ikhwana bersaudara. Ikhwana isim kami yang jelas domen mutasil ditutup dengan khobar asbahnya adalah ikhwana. Lain sesawaan di dalam kasama isim laisannya adalah wawu, khobarnya adalah sawaan. Dalam wajum suada, jadilah wajah mereka menghina. Dalam di sini juga bermakna sorok, meskipun terkadang maknanya adalah bersifatnya isim dalam dengan kotornya di waktunya. Namun di sini tidak terkait dengan waktu. Wasani maya maluha dalam amalan bisyarti ayat tafad dan mahu nafir al-mahdir al-du'ahun wahwa akbahatun zala fati'a tariha wa taqqa nahu wala yudaruna mukhtalibina lana roha alaihi atifina mukhali sahir sahih sambil wala tenggal katiwan mauti fadisyanu mudaratu mubinu. Jadi yang kedua adalah mayakman yang beramal fi'il-fi'il, temannya tanah yang beramal dengan amal ini, itu amalnya tanah merupakan mubtada dan mengasapkan khobar, bisyak dengan syarat didahului nahyun atau mahyun atau doa. Waya apa atasnya adalah empat fi'il yang disebut dengan af'alul istimrar, yang disebut dengan af'alul istimrar karena semuanya mengandung makna terus menerus atau istimrar. Maka dia beramal jika diberi nafian, nafian atau doa. Contoh yang didai dengan nafian wala yazaluna mukhtalifin, dan tidak henti-henti terus menerus mereka itu mukhtalifin berselisih. Isim la yazaluna, la yazalu adalah wawu, sedangkan khobarnya adalah khobar la yazalu adalah mukhtalifin. Ini juga contoh ayat yang lain, lan nafroha alihi akifin hatta yaktia ilayna Musa. Ini juga terkait dengan nafian. Lanaklah kami tidak henti-henti apa yang terus menerus beriktikaf di dekat patung anak sapi itu sampai Musa datang sendiri mencegah kami. Lan nabrah di sini isim, isimnya adalah domil mustabil wujuban takdirnya nahnu. Akibin itu hubahannya. Demikian juga perkataan seorang penyair, sahi berteriaklah sambil singkan lengan terju. Walang tazal dan terus meneruslah dan kira mauti mengiang kematian. Fadisnya luku terlalu mubinu karena lupa dengan kematian adalah kesesatan yang nyata. Maka merupakan kematian dan kesesatan yang nyata. Maka di sini ada la tazal dzikra al-maut wa la tazal dzikra al-maut wa la tazal isimnya isimlah is la tazal adalah dhamir mustatir wujuban takdirnya anta sangkal kubarnya dzikra al-maut. Demikian juga qawli dan ucapan syair wa la zala munhallan dan tidak henti-henti tercuah-cuah bicaraika di tanahmu al-qadaru tanda sujat. Maka disini ada wala dalam al-qadaru menhalan bicaraika. Maka isim layan zaluna, isim layan zalana adalah al-qadaru karena hutan adalah menghalan. Kemudian yang ketiga, mayak melakukan dalam amalan bisyati anta takadamahu ma al-masdar yadu berfiyadu muwadana nahu matuh tuhaya wasuriyat ma halihi masdariyata lianna tempatnya mobil masdari bahwa ada ramu pesumiat taufiatan li niabatiha anitaufi bahwa al-muddadu. Yang ketiga, jenis ketiga adalah fiil-fiil yang beramal dengan amal ini dengan syarat didahului oleh ma yang disebut ma masdariyah taufiyah, yaitu untuk dana, untuk dana. Contohnya perkataan Isa mendung cahaya, membawa biwal dari mendung cahaya. Di surat Maryam, selama aku masih hidup. Maksudnya dan dinamakan mas di sini disebut masdariyah karena dia bisa ditakdirkan, bisa dikembalikan menjadi masdar sahih. Sehingga menjadi maknanya adalah yaitu ad-dawam terus menerus. Pesumiyah dan dinamakan dorfiyah karena dia menggantikan dorf yang tidak dinampakkan yaitu al-muddah. Sehingga makna madul tuhaya adalah fi muddati dawami hayati, fi muddati dawami hayati, dalam jangka waktu selama hidupku. Oleh karena itu disebut masdariyah dhofiyah. Itulah tiga jenis kana dan saudara-saudaranya. Kemudian walayajuzu fil khabar hadhihi al-af'ali ayatawassata bainaha wa baina ismiha nahwu wa kana haqqan 'alaina nusul mu'minin. Wa qala sya'ir falaysa sawa'an 'alimun wa yaqulu. Wa yajuz an diperbolehkan untuk khabar fi'il ini kayak tawasat dia berada di tengah-tengah antara fiil dan isimnya. sehingga susunannya adalah kanan dan saudara-saudaranya, kemudian khobar kanan, setelah itu baru isim utama. Contohnya, wakana haban alina nasul mu'minin, kalau diurutkan wakana nasul mu'minin haban alina, dan adalah menolong orang-orang yang beriman, itu keharusan atas kami, sebab keharusan atas kami. Haqqan ini maknanya wajib, karena haqqan itu termasuk isim tador, isim tador. Isim tabar atau tabar boleh jadi isim, boleh jadi fi'il, adalah satu kata yang mengandung maknanya ada dua. Akan tetapi dua makna tersebut bertentangan, berkebalikan. Semacam hakon, hakon satu kata, maknanya dua. Dan dua makna tersebut bertentangan, karena hakon bisa maknanya hak dan bisa maknanya kewajiban. Dan hak lawan kewajiban, kewajiban lawan dari hak. Maka disebut nonton. Contoh yang lain adalah ba'a, menjual. Ba'a maknanya bisa menjual dan bisa maknanya membeli. Bisa maknanya menjual dan bisa maknanya membeli. Demikian juga ishtara. Jadi bukan hanya maknanya, bukan hanya membeli, maknanya bisa menjual. Ya, wakana haqqan alaihi nasrul mu'minin. Nah, nasrul mu'minin di sini itu kan masdar kepada maf'ul bihnya. Tadi saya lihat, kemarin saya kita singgung tentang itu panas dan kepada fa'il, itu panas dan kepada maf'ul bihnya. Maka di sini haqqan adalah isim kanan dan terletak antara kanan dan isim kanan. Karena itu adalah kubarkan, haqqan adalah kubarkan dan dia terletak antara kanan dan isim kanan. Demikian juga ucap kata-kata penyair lainnya, sawaan alimun buan jahul, tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Aslinya falaisa alimun buan jahulun sawaan, sawaan adalah khobar laisa, dan sini posisinya dia diantara fi'ilnya itu laisa dan isim itu alimun. Demikian juga dalam contoh yang lewat, walazara mudhalat bija'aika al-qatru. Al-qatru itu isimnya lazara, khobarnya mudhalat. Maka disini mudhalat khobar lazara itu berada di antara fi'ilnya dan isimnya. Wajibu an taqaddama akhbaruhunna 'alayhinna idza laysa wajana. Katolika aliman kana zaidun. Dan diperbolehkan khobar fi'il ini terletak di depannya fi'il. Khobarnya baru kemudian fi'ilnya baru isimnya. Khobar kana tulis strukturnya adalah khobar kana kemudian karena baru kemudian isim karena. Illa laisa wa jama kecuali untuk laisa dan jama. Contohnya Ali mantan dan sehidup. Zaid adalah seorang yang alim. Jika kita urutkan, karena Zaidun aliman. Tapi di sini khutbahnya tinggal bukan aliman karena sehidup. Kecuali dama kalau dan lainnya, kecuali dama itu bittifak, kecuali dama itu bittifak dengan sepakat ulama nahwu, sedangkan kecuali laisa itu menurut jumhur al-basriyyin, jumhur mayoritas ulama nahwu dari madhab basrah. Wa li tasarrufi hadhihi al-af'ali min al-mudari'i wal amri wal masdari wa ismi al-fa'ili ma lil madhi min al-amali hatta yakunu mu'mini kul kunu hijaratan. Oleh tasawwufi, dan untuk perubahan perubahan fi'il ini, yaitu dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il amr dan masdarnya, bahkan di fi'il fa'ilnya, ma'lil madhi dan amal, bisa beramal sebagaimana amal fi'il madhi. Contohnya yang berupa fi'il mudhari' hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Maka isim kanan adalah wawu, khobar kanan adalah mu'minin. Kemudian contoh yang fi'il amr, kul kunu hijaratan atau hadijah. Katakanlah jadilah kalian hijaratan, batu. Maka di sini fi'il amr dari kana beramal dengan amal kana. Isim kananya, isim atau isim kununya adalah wawu, khobar adalah hijaratan. Di sini tidak disebutkan contoh untuk masdar, keamanan masdar, keamanan isim fa'il. Saya ambilkan contohnya dari syarat. Sedangkan contoh amalnya masdar adalah a'jabani qaumu Zaidin shadiqatan. Ya, contohnya lengkap. A'jabani qaumu Zaidin shadiqatan. Jadi kalau Zaidin shadiqatan mengirankanku status Zaid sebagai teman, kok bisa? Kok bisa Zaid kok kayak orang yang kayak gitu jadi temanmu? Nah, jadi kalau Zaidin shadiqatan, shadiqatan, maka sini shadiqatan karena kaun. Karena kaulnya di masdarnya kana yakunu kaunan, itu beramal dengan amalnya fi'il madhinya, sehingga dia punya punya khobar ka, khobar kaul itu sampai goka. Sedangkan Zaidinnya statusnya itu isimnya kaul. Ajabani, ajaban. Cukup menarik ini dan kelautnya. Ajaban fi'lun madhi mabniun 'ala al-fath wa nunun al-wiqayah wa al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahall nasbi mabniun bih. Kau muzaikir cari kau kan itu sebagai fa'il. Fa'il dari ajaban. Kemudian Kau mu fa'ilun di ajaban. Mabniyun ala fa'ilun fa'ilun ajaba marfu'un bi dhammati adh-dhahirati wa mudaf zaidun mudafun ilayhi majrurun maddan wa marfu'u wal marfu'u ma'na. Zaidun mudafun ilayhi li qawli wa huwa majrurun maddan. Secara lafaz dia majrur. Jika enggak lafaz dia majrur. Wal marfu'u ma'na. Namun dia rofak maknanya. Karena li'anna kaum Zaidin itu satu masjid ila fa'ilhi atau kalau di sini ila ismihi. Wa kaumu ya'malu bi'amali fi'li. Sanjifata khubrah al-qawm mansubun bil-fatah wa mudaf wal-qasr dhamir muttasil mabniun 'ala al-fath fi mahall jar mudaf ilayhi. Kemudian contoh yang fa'il Zaidun fa'ilun akhoka. Zaidun fa'ilun akhoka. Zaidun sebagai mubtada, fa'ilun khabarnya Zaid, dia beramal dengan amal fi'ilnya, yang menjadi isim ka'inun adalah dhamir mustatir yang tersembunyi pada lafaz, yang tersembunyi pada lafaz ka'inun. Dan kembali ke Zaid. Akhoka itu khabarnya kainan. Ingat, semua isim mustaq itu mengandung dhamir. Isim mustaq itu mengandung dhamir. Katibun itu mengandung dhamir dua. Dinilai dan ya dalam pandangan nahwu isim-isim mustaq itu mengandung domain sehingga tidak salah jika kita katakan kainun dia adalah khabarnya, khabar mubtada untuk Zaid, dan dia beramal dengan amal fi'ilnya, sehingga fa'ilnya atau isim ka'inunnya adalah dhamir mustaqil yang ada pada ka'inun yang takdirnya huwa kembali pada Zaid. Karena ka'inun itu isim mustaqil, isim mustaqil itu semua dinilai mengandung dhamir. Isim fa'il, isim maf'ul yang memiliki akar fi'il itu mengandung dinilai mengandung dhamir. Kemudian kalau di sini disampaikan pernyataan umum, yaitu semua bentuk-bentuk perubahan dari fi'il-fi'il ini yang berubah fi'il kemudian berubah menjadi fi'il mudhari, fi'il amal, mazhar, dan isim fa'il itu semuanya beramal dengan amal yang lain. Beramal sebagaimana amal fi'il madhi. Kata ini mencakup umum, mencakup kanan dan yang lainnya. Dan pernyataan sebenarnya tidaklah seperti itu, namun perlu rincian. Ini lengkapnya atau pernyataannya umum, namun sebenarnya itu seharusnya perlu rincian. Karena berkaitan dengan beramalnya perubahan dari fi'il-fi'il ini, maka bisa dibagi menjadi tiga macam. Sebagian dijelaskan di saraf, terus bisa dibaca juga di mulakhas. Yang pertama adalah lain tasarruf, fi'il-fi'il tersebut tidak mengalami perubahan. Ada fi'il yang tidak mengalami perubahan, sehingga dia cuma punya madhi, tidak punya mudhari dan tidak punya amal. Sehingga tentu amalnya adalah yang beramal cuma bentuk madhi saja. Ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Yaitu laisa dari dengan ittifaq ulama nahwu dan dama menurut aksarul mutaakhirin, mayoritas pakar nahwu belakangan. Kemudian yang perubahannya itu perubahan yang terbatas, cuma punya fi'il madhi dan mudhari saja, yaitu zala dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, yang mengalami perubahan sempurna, punya fi'il madhi, mudhari dan punya amal, sehingga juga punya masdar, punya isim fa'il. Nah, ini sisa fi'il yang lain, fi'il-fi'il yang lain, sisanya yang lain. Kemudian kita lanjutkan, wa tustakmal hadhihi al-af'al tamatan ay mustaghniatan 'an al-khabari. Nahwu wa in kana du'usati ay wa in hasara. Fa subhanallahi hina tusuna wa hina tusbihun. Ay hina tadkhuluna fi sabahi wa hina tadkhuluna fil masa'i. Illa zala wa qati aw laysa fa innaha mulazimatun lin naqsi. Nah, fi'il-fi'il yang beramal dengan amal kana, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya, itu disebut fi'il nakir. Ini sesuai dengan ketentuan yang telah lewat, itu disebut fi'il nakir. Fi'il yang kuat, fi'il nakir. Lawannya adalah fi'il tam, fi'il sempurna. Fi'il nakir adalah definisinya adalah fi'il yang membutuhkan khabar. Sedangkan fi'il tam adalah fi'il yang tidak membutuhkan khabar. Maka disini dijelaskan waktu tak lalu dan digunakan hadir al fi'il ini tamata dengan bentuk sebagai fi'il tam. Artinya mustaniatan tidak membutuhkan anil khubari khubar. Tidak membutuhkan khubar. Wa inkana dhuhur shadiq. Wa inkana, karena di sini maknanya hasolah, tidak sebagaimana maknanya ketika dia nakis. Wa in hasolah dhuhur shadiq. Jika terjadi dhuhur shadiq itu memiliki kesusahan. Subhanallah, maka masuci Allah hina tumsuna hina tusbihun, ketika kalian berada di waktu sore dan ketika kalian berada di waktu pagi. Tusbihun maknanya hina tatakulna bisobah, ketika kalian berada di waktu pagi, masuk waktu pagi. Dan hina tumsuna maknanya hina tatakulna, ketika kalian masuk di waktu sore. Kecuali zala fakia dan laita. Fa'inahkan maka tiga fi'il ini mulazimah berdiri naqsi, selalu menjadi fi'il naqis. Tidak pernah menjadi fi'il tam. Ala ilallahi tasirul umuru. Ala ilallahi tasirul umuru. Sini tasirul menjadi berupa fi'il tam. Ingatlah, hanya kepada Allah tasyiru kembali, maknanya tasyiru kembali segala urusan. Ilallah itu tasyiru umur misalnya. Contoh untuk sholat dan dia beramal dengan status fi'il tam. Wa takhtasu kana fi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdhil madhi wa an takuna fi hasyul kalami. Nahwu ma kana ahsana zaidan. Wa takhtasu aidan fi jawazi hadfiha ma asmiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika kathirun ba'da law wa in asyartiyataini. Kau li Ali sallallahu alaihi wasallam iltamis wala khataman min hadidin. Qaulihim annasu majziuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa taqtasu aidan bi jawazi hatfi nuni mudhari'iha al-majzumi illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilin biha walam akubariyah wala taku fi daikin wa intaku hasanatan. Wa taqtasu dan memiliki keistimewaan, kekhususan. Karena itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Apa kekhususan karena? Yang pertama, boleh menjadi zaidah. Boleh menjadi zaidah, tambahan. artinya tidak beramal. Itu cuma sekedar tambahan saja, tidak memiliki fungsi beramal. Dengan syarat karena tersebut dalam bentuk fi'il madhi. Dan syarat yang kedua yaitu fi hasywil kalam. Hasywilkan di pinggir atau di bukan di pokok, satu hal yang jadi pokok untuk terbentuknya kalam. Kalau disarang dikatakan dijelaskan yang dimaksud hasywil kalam yaitu terletak di antara dua hal yang saling berlekatan. Asalkan dia bukan antara jar dan majrur, semacam ya Allah, semacam di antara mubtada dan khobar. Mubtada bisa dikasih kana, kemudian khobar dengan status kanannya zaidah. Atau misalnya mau isim mausul dengan silahnya. Contohnya di sini adalah terletaknya kana di antara ma dan fi'il ta'ajjub. Maka na ahsana zaidan, betapa cakepnya Zaid itu, gantengnya si Zaid. Aslinya ini kana tidak beramal. Aslinya maaf sama Zaidah, betapa bagusnya, betapa cakepnya Zaid. Ini fi'il ta'ajjub, fi'il yang menunjukkan ungkapan ketakaguman. Dan siap tersirat untuk ta'ajjub, untuk mengungkapkan ketakaguman. Itu ada yang qiyasi dan ada yang sama'i. Ada yang bisa dikiaskan, kemudian bisa buat sendiri, bisa berkreasi, dan ada yang mengikuti lafal-lafal yang dipakai oleh orang Arab. Yang kiasi itu ada dua wazan. Yang pertama ma'af Allah, sama yang kedua adalah a'ib. Sirah ta'ajub untuk mengungkapkan ketakaguman itu wajahnya ada yang kiasi, wajahnya ada dua. Pertama ma'af ala. Yang kedua akil b. Misalnya di sini bisa juga dengan menggunakan ahsin bizaidin, betapa cakep bizaid. Contoh di ayat di surat Kahfi. Asmi' bihi wa absir. Asmi' bihi, betapa tajamnya pendengarannya. Wa absir, dan betapa tajamnya penglihatannya. Untuk wazan yang ma'af alahu, maka hunya itu bisa diganti dengan isim dhamir dan dibaca mansub. Bagaimana di sini? Ma'ahsana, maka ma'ahsana Zaidan. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah watakatu dan khusus aidan juga bijal sihat biha. Bolehnya membuang kanan bersama isimnya. Wa ibqa dan mensisakan khubah kanan. Wa dzalika katsir dan itu banyak terjadi setelah lau dan in yang maknanya adalah syarat. Semacam sabda Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah meskipun cincin dan besi untuk mahar istrimu. Maknanya dengan iltamis walau kana al-multaman khataman min hadidin. Walau kana al-multaman, meskipun dia dicari, meskipun yang dicari adalah khatanah min hadidik, cincin dari besi. Maka walau khatanah min hadidik di sini, kanannya dibuang, isim kanannya dibuang. Kemudian yang tersisa adalah khatanah, khatanah di sini adalah khubah kanan. Demikian juga kalimat annasu majziyuna bi amalihi. Ya, manusia itu akan dibalas dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairun. Artinya, in kana amaluhum khairan fa khair. Wa in kana amaluhum syarran fa syarr. Namun, karena jadi isimnya dibuat in khairan fa khairun. Jika amalnya baik, maka balasannya sudah kebaikan. Jika amalnya jahat, maka balasannya sudah kejahatan. Maka makna asalnya in kana amaluhum khairan. Jika amalnya adalah kebaikan, maka kananya dibuang, isim kana juga dibuang, yang tersisa adalah khubah kanan. Kemudian yang kekhususan yang ketiga, aidan dan khusus aidan juga mendapat kekhususan aidan juga bijawaz bolehnya membuang nun mudhari'nya ketika mudhari' itu dalam bentuk majzum, dengan catatan jika tidak bertemu, jika tidak menemuinya sakinun huruf yang dibaca sukun atau dhamir nasab yang bersambung dengannya. Walam aku bahia, macam dalam ayat Maryam mengatakan walam aku bahia. Aslinya walam akun, aslinya walam akun bahia, ya. Dia mudhari' majzum karena ada lam. Walam akun bahia, akan tapi nunnya dibuang. Jadi keistimewaan kanan sehingga artinya menjadi walam aku bahriya. Walam taku fidaikin, firman Allah di surat Nahl, janganlah engkau berada dalam kesempitan. Aslinya wala takun lanyala nahiyah, janganlah engkau ada dalam kesempitan. Wa intaku hasanata, wa intakun, wa intaku hasanata, maknanya wa intakun, aslinya wa intakun hasanata. Maka jika amal tersebut berupa kebaikan. Kemudian pasal berikutnya, wa amal hurufu al-musabbahatu bilaisa fa'arba'atu. Adapun huruf-huruf yang beramal menyerupai amalnya laika, maka ada empat huruf ma dan na, in dan lata, dan semuanya bermakna nafi. Semuanya makna dan nafi. Ma tidak, la tidak, in di sini in yang maknanya tidak, lata di sini juga yang maknanya tidak. Fa'amma ma tanakmalu amal laisa ingbali jaziyina bisyarti ala taktarina bi'in wa ala yaktarina khobaruha bi'illah wa ala yataqaddama khobaruha ala ismiha wa la ma'mulu khobaruha ala ismiha illa idha kanal ma'mulu dhawfan au jaran wa majru'an fal mustawfiyatu li suruti nahu ma zaitun zahiban. Maka qawlihi ta'ala mahadha basyara mahunna ummahatihi. Ma itu ini bisa beramal dengan amalnya laisa, ini tinggal di jazi menurut lughahnya orang Hijaz, menurut bahasanya orang Hijaz. Ini orang Arab tidak sepakat dengan i'rab semacam ini. Tidak sepakat oleh seluruh orang Arab, cuma lughah orang Hijaz, orang Mekah dan Madinah. Namun itu dengan bersyarat. Yang syarat yang pertama tidak bergandeng dengan il. Yang kedua khobarnya tidak bergandeng dengan illah. Yang ketiga tidaklah yang takab dan khobaruha, khobarnya itu berada di depan izinnya. Yang keempat tidaklah makmul khobarnya berada di depan izinnya, kecuali jika makmulnya, makmul itu yang dikenai amal, ini disasaran amal, kecuali jika makmulnya berupa dorob atau jair dan majrur. Maka contoh kalau mustafiyah, maka yang memenuhi persyaratan contohnya adalah mazaidun zahiban. Maka di sini zaidunnya isimnya itu di depan, khobarnya di belakang. Karena syaratnya khobarnya tidak boleh di depan isimnya. Juga tidak ada inna dan tidak ada in. Contoh ayatnya maka ada syarat perkataan perempuan-perempuan kota Mesir ketika melihat Yusuf, maka ada syarat ini bukan manusia. Inhaza illa malakul karim, ini mereka mahunna ummahatihim, tidaklah mereka adalah ibu-ibu mereka. Dua kalimat yang jadi contoh keamalnya mah dalam Al-Quran, dan Ibnu Hisham mengatakan dan ini cuma ada dua ayat ini, ya, tidak ada yang lain, ini cuma ada dua ayat ini saja. Lam yaqa fil Quran i'malu ma sharihan fi ghairiha fi ghairi hataini al-ayataini qalahu Ibnu Hisham. Maka ya contohnya sudah habis. Ini cuma di manhajatan syarah sama manggunna umahati. Contoh ayat Al-Quran ya ma itu beramal dengan amalnya laisa. Yang lainnya tidak ada. Fa'in iktaranat bi'in fatola amaluha. Jika ma itu bergandeng dengan in, maka dan datanglah amalnya. Ma in zaidun qa'imah. Tidak bisa ma in zaidun qa'imah. Tidaklah zaid berdiri. Demikian juga wa kata idza qarana khabaruha bi illa nahwa wa Muhammadun illa rasulun. Demikian pula jika kufarnya itu bergandeng dengan illah. Kalau Muhammad juga dan bukan Muhammad berarti seorang utusan. Wakadha intakat dama kufarnya ala ismiha nahu maqaimun zaitun au takat dama ma'mulul kufari nahu ma ta'amaka zaitun akilun fa'ingkana dorman nahu ma'ingkata zaitun jalisan au caran wa majhuran ma'fik dari zaitun jalisan lam yaktul amaliha. Wakadha demikian pula intakat dana kufaruha, jika kufarnya itu di depan isinya, maka imun zaitun. Ini kok imun itu kufarnya ma. Kalau mau beramal harusnya ma zaitun kok iman. Akan tapi karena kufarnya itu di depan isin, maka tidak jadi beramal. Sehingga bunyinya jadi maka imun zaitun. Atau makmul khobar itu berada di depan isinya. Aslinya ma zaidun akilan ta'amaka. Tidaklah zaid ini dengan kalbu aman ya. Ma zaidun akilan ta'amaka. Tidaklah zaid itu memakan makanan. Ta'amaka itu maf'ul bih dari akil, yaitu isim fa'il yang beramal dengan amal fi'ilnya. Maka ta'amah adalah ma'mul dari akil. Karena akil di sini berstatus sebagai amil yang mengubah harakat atau i'rabnya ta'am. Ini maknanya zaid tidaklah memakan makananmu. Yang makan makananmu itu bukan zaid gitu. Tapi di sini makmulnya diletakkan di depan. Ma ta'amaka zaidun akil. Maka menjadi tidak beramal. Kalau mau beramal, ma zaidun akilan ta'amaka. Namun jika makmulnya berupa dorok nahu ma'ing data zaidun jalisan, maka tetap beramal. Meskipun berada di depannya, di depan isinya. Maka jika dalam bentuk asli beramal, dalam bentuk ini juga beramal. Ma'in data zaidun jalisan. Zaid tidaklah duduk di tempatmu. Kalau kita urutkan, ma zaidun jalisan indaka. Di sini indaka yaitu dorok, letakkan di depan zaidun yang merupakan isinya. Nah, atau berupa jar dan majrur. Makmul khobarnya berupa jar dan majrur. Maka dari zaidun jalisan, maka tetap beramal. Kalau kita urutkan dalam urutan asli, ma zaidun jalisan bidar. Maka jika seperti ini, lam yaktul amaluha, maka tidaklah batal amalnya. Dia tetap beramal. Dia tetap beramal sebagaimana biasa. Namun ingat, ini cuma lughah tiga. Wabnu Tamimin la yu'minunaha wa istara wa istawqaf asuhullah al-mazkurah. Sedangkan Bani Tamim itu tidak mengamalkan ma amalnya laisa wa istara wa istawqaf, meskipun memenuhi persyaratan, empat persyaratan yang telah disebutkan. Maka makin orang seorang semakin pintar nahu, maka semakin pintar ngeyel. Maka semakin orang itu pintar nahu, maka semakin pintar ngeyel. Kok cuil kayak gitu? Itu kan harusnya, emangnya ke amal dengan amalnya lain. Saya kan pakai lubang penyataan vitamin. Saya tidak teramal dengan, saya tidak pakai lubangnya. Tidak, udah. Apa salah? Enggak, benar semua. Mau pakai lubangnya hijab, bisa. Mau pakai lubangnya kentang, juga orang anak semua. Maka semakin pintar, semakin pintar nahunya, maka semakin pintar ngayalannya. Wa amal lah, maka amalu amala laisa aidan inda al-kasiyin taqa bisyaratin mutaqaddiman liman walladzi fi syartin akha huwa ayatuna ismuha wa khabaruha nakiratayni nahu la rajulun akhbara minka wa akthar amaliha fi syi'ri. Ada pun lah yang bukan nabi ahlil jinsi, ini lahnya nabi namun nabi biasa, tidak nabi ahlil jinsi, nabi ahlil jinsi lah biasa saja, lah artinya tidak, yang tidak menafikan semua, tidak menafikan total. Ada pun lah, maka dia bisa beramal dengan amalnya laisa aidan juga indah jinsi, menurut luahnya orang hijaz fakta saja. Kalau tadi tanpa fakta, kalau di sini pakai fakta. Kalau tadi yang mana sih? Fakta amal amal lain yang tidak dijadi. Di sini ditegaskan yang tidak dijadi fakta. Besok aku tak terima dengan syarat-syarat yang telah lewat yaitu empat syarat. Setelah lewat, lima. Waktu itu dan ditambahkan syarat yang lain, syarat yang kelima. Ayat mulai semua orang berbahasa, yaitu isim dan khobarnya berupa nakira. Kalau ma tadi bisa beramal meskipun baik nakira ataupun nakira. Dan ini berlaku jika isim dan khobarnya nakira. Lapa dulun akhbulah minna. Lah yang tidak lina bijis terjemahnya itu susah. Larut dulun abdulah tingkah. Tidak ada laki-laki yang lebih lebih hebat daripada dirimu. Namun ini tidak maksudnya tidak menafikan jenis. Tidak menafikan jenis. Tidak semua jenis laki-laki. Laki-laki di sini saja. Atau laki-laki di sekitar sini saja. Tidak ada laki-laki mungkin di sini yang lebih hebat daripada kamu. Tidak di semua tempat, cuma di sini saja. Repot ya memaknainya dalam bahasa Indonesia. Rajulun akhbar minkah ini tidak semaksud nafilis. Kalau nafilis maka nanti amalnya inna. Kalau nafilis nanti amalnya inna. Ini nafi biasa. Nafi yang tidak nafi jenis dan sulit diterjemahkan. Sulit diterjemahkan dengan tetap membawa makna itu. Makna kalau ini tidak nafi jenis. Padahal syarat terjemah yang baik itu memindah makna. Syarat terjemah yang baik maknanya itu pindah. Dengan bahasa ini itu dengan bahasa Indonesia seperti ini, maka makna yang ada dalam bahasa Arab itu sudah terwakilkan semua. Kalau kita artikan tidak ada laki-laki yang lebih hebat darimu, nanti bisa dimaknai, dipahami nafiu jenisnya. Repot bahasa Indonesia. Enak bahasa Arab. Wa aktsaru amalina, dan ini repotnya terjemahan seperti ini dan sulitnya jadi penerjemah semacam ini. Wa aktsaru amalina fi syi'ri, dan mayoritas amalnya itu ada dalam syair. Wa amma in anabiyatu fa ta'malu amala laisa fi lughatil adiyah. Adapun in nabiyah yang maknanya nabi, dia bisa beramal dengan amal yang lain, namun itu cuma dalam lughah aliyah. Lughahnya kan bilah aliyah. Tidak dipakai oleh orang Hijaz, tidak dipakai oleh Banu Damin, tidak dipakai oleh Bani Tai. Kita sudah kenal beberapa kabilah. Ada Hijaz, ada Tamim, ada Tai. Di Intan ada beberapa kabilah yang disebutkan. Tai, kemudian ada apa lagi? Himya. Kemarin Himya. Ini cuma lughah aliyah saja. Lughah kabilah aliyah. Ya. qabilah Thai, qabilah Hijaz, qabilah orang Hijaz, Banu Tamim tidak pakai. Banu Tamim itu yang Tamimi. Ya. Datangnya Tamimi, qabilah besar. Tak malu amal laisa di lugatul aliyah, maka dia beramal dengan amalnya laisa, nanti cuma dalam lugat kabilah aliyah. Disuruh dia al-mazkur di sini, sama karena itu sama ribatan, mau nanti wakar. Lahu bin Zaidan Fahiman. Nusuh di amin barihim bin ahadul khairan bin ahadul illa bin ahadiyah. Disuruh dengan cara yang telah disebutkan dalam man, sama saja apakah isinya ma'rifat atau apakah isinya nakirah. Contohnya bin Zaidun Fahiman. Maka menurut luar aliyah bisa dibaca bin Zaidun Fahiman. Jika menurut kabilah jangan tidak ya bin Zaidun Fahiman. Di kanan Zaid berdiri, innya maknanya nanti. Maka kita bisa katakan Injaidul Fa'im lu. Kenapa Pak Injaidul Fa'im? Saya pakai lughahnya selain kabilah aliyah. Saya tidak pakai lughah aliyah. Kenapa kemudian Injaidul Fa'im? Saya pakai lughahnya aliyah. Yang penting bisa jelaskan kenapa. Ini mau pakai lughahnya siapa, lughahnya siapa, saya bisa jelaskan. Maka semuanya makbul. Semuanya diterima. Bagaimana bahasa Jawa? Lu kok bahasa Jawa gitu? Oh, saya pakai bahasa Jawa di Tegal kok. Lu kok bahasa Jawa kayak gitu? Saya pakai bahasa Jawa yang orang Ngawi kok. Lu kok bahasa Jawa begini? Pakai Surabaya, Surabayonan dan seterusnya. Semuanya dihapus seperti bahasa Jawa. Ya semacam itulah. Tidaklah disingkat, itu bukan bahasa Jawa. Kamu bukan bahasa Jawa, ya. Tetapi aku sebagai bahasa Jawa. Bahasa Jawa, kabilahnya Tegal, beda dengan bahasa Jawanya Jogja, ya. Bahkan Jogja mungkin juga beda dengan Solo, beda dengan Surabaya, beda dengan ini. Orang mau pakai ini, pakai itu, asal bisa jelaskan. Mudah-mudahan jelaskan. Ini saya pakai ini, versi Tegal, mau kaitkan versi Brebes. Oh, mau pakai versi Jogja, mau pakai versi Solo. Beda-beda jadi aku semuanya sebagai bahasa Jawa. Ini mau pakai lughah Hijaz, mau pakai lughah Banu Tamim, lughahnya ini, itu dan seterusnya. Wasumi amin kalam ini dan didengar dari perkataan mereka di suku Aliyah, kabilah Aliyah itu contoh asli. Ini adalah perkataan lughah dari kabilah Aliyah. Mereka mengatakan bin khairun min ahdi. Tidaklah seorang itu lebih baik daripada orang lain tidak bin ahdiyah, kecuali dengan kesehatan. Wa amalah ta'na wa amal nata wa ta'amal amal laisa bisyarti. Adapun nata, dia beramal dengan amalnya laisa dengan syarat. Ini tidak dikatakan lughah siapa, lughah siapa. Kita di syarat dijelaskan, bisa beramal dengan amalnya laisa bi ijma'in min al-Arab, dengan sepakat semua kabilah Arab. Sehingga tidak dikatakan ini lughahnya dan di mana kabilah Arab. Ayat kuna ismuha wa khobaruha bilang bilhaini wa fi ayat yudhafa ismuha wa khobaruha walwaibu hakul ismi nahmu fanatur wa nata hina manasin ayy laysa l'ayu hina fa'ari wa kurita wa nata hina manasin ala anna khobaru mahdufan ayy laysa hina fi'ari hina lahu dengan syarat. Yang pertama, isim dan khobarnya adalah dengan lafaz hina. Yang kedua, isimnya dibuang atau khobarnya dibuang. Wal ghalib dan umumnya yang banyak adalah yang dibuang adalah isimnya. contoh ayat, maka mereka berseru, walaupun dan tidaklah waktu itu adalah waktu untuk bisa lari. Ayat lain lagi tidaklah waktu itu hina firaq fararin, waktu untuk berlari. Maka maknanya kalau laisa alhim, atau kalau atau kita lihat selatan, maka lakal hinu hina mamasu. Maka isimnya, isim laka adalah alhim. Khobarnya juga hin. Maka disyaratkan khobar dan lafadnya adalah khobar dan isimnya adalah hin. Ada juga ulama qiraah yang membaca walana hinu manasih. Kalau menurut qiraah ini, maka ala anal khobar mahdudun, maka khobarnya dibuat. Dan maknanya laisa hinu fararin hinanlah, bukanlah waktu berlari adalah waktu sekarang ini yang mereka miliki. Maka itu kalau wala tahinu manasih, maka ini membuat khobar. Yang disisakan adalah isim laka. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.